natin jatah pangan. Gunung meletus tikus-tikus ikut pesta pora, yuk natin sumbangan. Mendadak bini-bini muda, hilir mudik belanja, berkendaraan Honda bebek. Kita terharu dengan banyak dermawan, dikala bencana alam tiba. Gotong royong, lambat terata, tandanya kita mengamalkan Pancasila. Dengan seutuh jiwa tapi mata ngopreka saudara kita yang kena musibah bencana alam. Hidup penderita, jangan kita bebani lagi derita batin mereka. Dengan pesta pora nyunatin jatah sumbangan. Amalkan Pancasila seutuh jiwa, amalkan Pancasila sebersih falsafah tujuan bangsa. Pancasila itu milik kita, tapi yakin saudara kita yang kena musibah bencana alam. Hatinya tertawa bahagia bila Pancasila kita amalkan. Sebiru laut Indonesia, seputih awan langit Indonesia. Tapi bila Pancasila hanya slogan, dan Pancasila didongengkan seperti hikayat seribu satu malam, saudara-saudara kita wajahnya kan mendung prabu. Seperti asap pabrik yang kini jadi polusi negeri kita, mari-mari kita semprotkan Pancasila sayang. Membasmi rayap-rayap tikus-tikus pembangunan negeri kita.